Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu di Senin malam Selasa di Majelis Ar-Rawdhah ini dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah mulai malam hari ini Majelis Senin malam Selasa yang akan diasuh oleh Habib Muhammad, putra Habib Husin, cucu Habib Anis, cicit Habib Alwi bin Ali Al Habsyi bin Muhammad bin Husin, akan membahas kitab Fathul Ilah. Ya, Fathul Ilah sampai khatam insyaallah. Biar barokah, mari kita awali majlis ini dengan pembacaan suratul Fatihah dengan niat semoga majlis ini langgeng ila yaumil qiyamah dan manfaatnya tersebar luas, khususnya buat yang berbicara, yang mengasuh dan yang mendengarkannya dimanapun berada. Dan juga semoga hadiah dari majlis ini Allah berikan kepada orang-orang tua kita yang telah meninggal dunia, guru-guru kita, wabil khusus kepada Al-Habib Muhammad bin Husin Al-Habsyi wa azwajih wa usulih wa furu'ih wa ila hadratin Nabi SAW. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu hadirin, para pemirsa dimanapun Anda berada, sedikit pengantar dari saya. Kemudian waktunya sepenuh akan saya serahkan Nabi Muhammad. Kitab Fathul Ilah merupakan salah satu dari sekian kitab yang ditulis oleh Habib Muhammad bin Husin Al-Habsyi. Siapa Habib Muhammad bin Husin Al-Habsyi? Nanti Habib Muhammad bin Husin juga Al-Habsyi ini akan menerangkan, karena itu kakek beliau sendiri ya. Jadi Habib Muhammad bin Husin Al-Habsyi, pengarang kitab Fathul Ilah, merupakan kakek buyut dari Habib Muhammad bin Husin ini. Ini cucunya. Habib Muhammad bin Husin seorang ulama yang tercatat sebagai salah satu mufti di Mekah di masanya. Mufti mazhab Syafi'i. Putra beliau banyak. Dua di antaranya cukup terkenal. Yang pertama Habib Husin. Yang kedua Habib Ali. Kalau Habib Husin itu meneruskan ayahnya di Mekah jadi mufti. Kalau Habib Ali di Hadramut, di kota Sewun. Nah, Habib Ali insyaallah masyarakat Indonesia khususnya sangat mengenal beliau, karena Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi itu yang nyusun kitab Maulid Simtud Duror. Jadi kalau Anda baca Maulid Simtud Duror atau yang dikenal dengan Maulid Habsyi, yang nyusun adalah Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi, putra Habib Muhammad bin Husin. Kemudian kalau Habib Husin, beliau dalam kitab Tasniful Asma karya Syekh Yasin Al-Faddani disebutkan Habib Husin bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi merupakan guru dari Kiai Mbah Yai Hasyim Asy'ari, pendiri NU, dan Mbah Yai Khalil Al-Bangkalani. Ini dua-duanya tokoh Nahdlatul Ulama, belajar kepada Habib Husin bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi. Nah insyaallah bagaimana Habib Muhammad bin Husin dalam menuntut ilmu, dalam berdakwah, sebagai pembuka dari majelis ini, sebelum mungkin nanti menginjak ke isi kitab, mudah-mudahan dia bisa menginjak isi kitabnya. Tapi sebelum menginjak isi kitab, kita harus kenal dulu siapa pengarangnya, biar kita ada ikatan hati dengan yang mengarang, sehingga belajarnya lebih barokah. Karena kitab ini menjadi guru kita ya. Apalagi alhamdulillah yang mengajar cucunya. Jadi sanad keilmuannya itu nyambung gitu ya. Nanti kalau jenengan ditanya, ini belajar dari mana? Jadi bukan baca buku sendiri, tapi ada universitasnya nih. Ada dosennya gitu. Dan dosennya pengarang dari cucu dari pengarang kitab ini sendiri ya. Insyaallah saya ingin menyimak dari belakang Nah, waktu sepenuhnya saya serahkan Habib Muhammad. Fadhol Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu dan para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita semuanya ditakdirkan oleh Allah berkumpul di tempat yang full barokah ini, penuh dengan barokah ini. Semoga insyaallah barokahnya yang hadir di sini juga dirasakan oleh barokahnya orang-orang yang menonton daripada live streaming. Insyaallah sama-sama mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Pembukaan daripada kitab ini memang ada sedikit biografi daripada Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Jadi memang jangan keliru-keliru karena namanya memang sama dengan nama saya. Saya tadi waktu ngomong sama Mas Seto, biografi Habib Muhammad Al-Habsyi dalam kurung pengaram kitab, bukan yang mengajarkan kitabnya. Yang mengajarkan kitabnya belum ada biografinya. Tapi pengarang kitab ini akan kita bahas biografinya. Di antara di sini ada sedikit yang ada di sini dan nanti akan kita sambung dari keterangan-keterangan yang pernah saya dengar dari guru-guru saya ataupun yang pernah saya baca di berbagai macam kitab. Nah, diawali di sini dikatakan bahwasanya sebelum menceritakan mukadimah Habib Muhammad bin Husain, ditulis di kitab ini bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kekhususan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sepeninggalnya Nabi akan terus ada pewaris daripada para Nabi. Dan ini satu kekhususan yang hampir-hampir tidak dimiliki oleh umat yang lain, hanya dimiliki oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika mataharinya sinar tertinggi, anggap aja mataharinya Nabi Muhammad atau rembulannya Nabi Muhammad itu kemudian ini meninggal dunia, dilanjutkan setelah itu oleh bintang-bintang. Makanya dikatakan para ulama itu bagaikan bintang yang ada di langit. Bintang yang ada di langit yang pertama jangan dilihat dari sisi hiasannya, karena memang fungsi bintang di langit bukan hanya sebagai hiasan, tapi fungsi bintang di langit adalah sebagai penunjuk arah. Orang dulu itu gak kenal kompas, gak kenal peta. Tapi yang dari, mungkin dari Yaman, kok bisa nyebarkan Islam sampai ke India, kok sampai ke Selat Malaka, kok sampai ke Pulau Jawa, caranya gimana? Yang dilihat itu bintang. Jadi bintang itu sebagai penunjuk arah. Begitu juga fungsi dari ulama yang ada di sekitar kita ataupun yang sudah meninggalkan kita, mereka semuanya adalah bintang yang akan menunjukkan arah kita supaya kita tetap istiqomah di jalan yang benar. Dan di sini dikatakan bahwasanya ulama itu macam-macam. Ada ulama itu manfaatnya dari sisi pengamalan ilmunya atau dari sisi tawadhu'nya. Ada juga ulama itu yang manfaat dari sisi dakwahnya secara umum atau sisi ceramahnya. Ada ulama yang manfaatnya itu dari sisi ngajarnya. Dia mencetak generasi-generasi yang berikutnya. Itu berbagai macam fungsi daripada para ulama. Kemudian, kalau ulama yang bisa manfaat dari sisi akhlaknya, memberikan manfaat, dari sisi ilmunya bermanfaat, sisi dakwahnya bermanfaat, dari sisi ngajarnya bermanfaat, dari sisi pengkaderannya bermanfaat, itu enggak semua ulama yang bisa bermanfaat di semua itu, hanya sebagian kecil. Atau dari sisi karangannya, kita akan lihat ulama ini terkenal umpama dari karangannya ya. Ulama ini terkenal dari muridnya. Ulama ini terkenal dari dakwahnya. Tapi yang terkenal dari semua sisi ini jarang, sedikit. Dan di antara yang sedikit ini, termasuk di antaranya adalah Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Katakan sebagai bukti kehebatan beliau aja, Beliau itu punya anak yang semua anaknya jadi orang yang hebat. Anaknya yang paling tua namanya Habib Abdullah bin Muhammad. Jadi seorang yang hebat. Jadi seorang imam. Dikatakan imam itu di masa dulu bukan kayak imam di masa sekarang. Imam zaman sekarang ini imam musola yang ada. Imam yang dulu, dulu itu kalau orang dapat gelar imam berarti memang orang yang sangat pakar dalam ilmu agama. Anak beliau yang paling tua namanya Habib Abdullah bin Muhammad, seorang imam. Kemudian yang berikutnya Habib Husin bin Muhammad bin Husin al-Habsi. Beliau menjadi seorang imam, bahkan pengganti dari abadah ayahnya yang seorang mufti. Habib Husin bin Muhammad bin Husin al-Habsi ini, katakan tadi oleh Habib Nufal, dalam kitab Tasniful Asma, karya Syekh Yasin bin Isa al-Fadhangi, beliau merupakan guru dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Syekhona Khalil al-Bangkalani. Selama 10 tahun belajar di situ. Dalam Hasiyah At-Tarmasi, karangan Syekh Mahfud At-Tarmasi, termasuk salah satu guru Syekh Mahfud At-Tarmasi, khususnya Syekh Mahfud At-Tarmasi itu belajar kitab Sahih Bukhari selama bertahun-tahun kepada Habib Husin bin Muhammad bin Husin. Berarti mayoritas ulama Nusantara ini punya sanad keilmuan yang kembali kepada Habib Husin, yang mana Habib Husin itu murid ayahnya Habib Muhammad bin Husin. Jadi penulis kitab ini sanad keilmuan ulama Nusantara kembali ke beliau semuanya, mayoritas. Kiai Syekh Asy'ari, Syekh Mahfud At-Tarmasi, Syekh Khonalul Bangkalan, semua pondok kan muridnya ini semuanya. Pendiri pondok Lirboyo muridnya Syekh Khonalul. Pendiri pondok mana lagi muridnya Syekh Khonalul. Jadi sanad keilmuannya kembali ke sana. Malah kalau dikatakan Syekh Khonalul itu pernah selama beberapa bulan itu ngaji langsung dengan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Syekh Malik Semtudurar, anaknya Habib Muhammad bin Husain juga. Itu. Kemudian setelah Habib Husin ada juga anaknya yang luar biasa, yaitu Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi. Kemudian setelah itu Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi ini pendiri pondok pesantren pertama kali di daerah Yaman. Itu beliau yang pertama kali mendirikan. Setelah itu ada juga anaknya Habib Syekh bin Muhammad bin Husin. Ini juga salah seorang ulama yang banyak menghafal kitab. Rata-rata semua kitab beliau hafalkan semuanya. Lalu gimana sejarahnya Habib Muhammad bin Husin? Pentingnya kita tahu sejarahnya orang yang soleh itu diantaranya, yang pertama cinta dulu. Orang itu paling enggak kan harus cinta kan dengan orang yang soleh. Nah, syarat upaya orang itu cinta adalah dengan orang itu kenal. Dan ini kita kenalkan pengarang kitab ini supaya kita juga cinta kepada beliau. Dan kalau sudah cinta, insya Allah dapat barokahnya. Nah, beliau ini lahir di daerah Siwun. Lahirnya Jumadil Akhir. Tentu 1213 Hijriah. Waktu itu di Hadramaut banyak ulama. Beliau ketika lahir, beliau dalam keadaan tumbuh dewasa, dididik sama ayahnya. Setelah itu dididik sama ibunya. Ayahnya orang yang soleh, ibunya pun juga orang yang solehah, mendapat pendidikan langsung. Tapi diceritakan awal pertama kali Habib Muhammad bin Husain ini ngaji, belajar ilmu secara fokus karena jatuh cinta. Jadi beliau itu jatuh cinta sama seseorang wanita. Kemudian paman beliau datang sama paman beliau, saudara ibu. Datang, Pak D, Pak Le, Pak D, saya senang sama anak perempuannya itu, mbok tolong dilamarkan. Oh ya, kamu senang gak? Ya, mau. Ya sudah, datang ke rumahnya calon mertua. Sampai ke rumah calon mertua, ditanya, mau apa kesini? Saya mau ngelamar putri kamu untuk keponakan saya yang namanya Muhammad bin Husin. Jawab, lah, saya ini ulama, saya ini kiai, ulama. Dan mosok putri saya nikahkan sama orang yang gak tahu apa-apa seperti Muhammad bin Husin. Gak mau saya. Jadi ngelamar anaknya orang terus ditolak. Kemudian gitu ya, gak mau ya, ya sudah. Pamannya pulang sampai kenapa adanya kamu ditolak. Kenapa? Karena kamu gak punya ilmu. Yang mau dijadikan menantu sama dia itu orang yang punya ilmu. Gitu ya. Langsung ucapan ini membekas dalam hatinya. Setelah itu beliau langsung mikir, kalau aku gak punya ilmu, nasibku gimana? Lalu ngelamar anaknya aja ditolak, ngelamar anaknya orang aja ditolak, terus selanjutnya gimana ini akhirnya? Di waktu itu usia beliau sudah cukup, kan sudah usia nikah kan waktu itu. Setelah itu sudah gak usah mikir nikah dulu, keliling kemana-mana. Belajar jadi orang yang alim. Sampai beliau itu dikenal waktu itu orang yang ahli di semua bidang ilmu. Kan ada orang, ini ahli bidang tafsir tapi gak ahli fikih. Ini enggak, ahli tafsir, ahli fikih, ahli hadis, ahli ilmu bahasa, ilmu nahwu. Hebat semua orang. Waktu itu ketika beliau bertahun-tahun beliau itu keliling, sampai beliau itu pergi ke Mekah, ke Haromen waktu itu. Pertama kali ke sana untuk belajar dulu. Dan dikatakan di waktu itu orang bisa pergi ke Haromen itu gak sembarangan. Susahnya setengah mati. Pertama, biayanya gede. Yang kedua, perjalanannya susah. Banyak rampoknya, banyak begalnya. Kemudian nasibnya gimana gak jelas. Itu susah. Tapi beliau dengan semangatnya gak peduli demi menuntut ilmu, harus kesana. Kesana bener. Ketika pulang ke daerahnya, dikenal sebagai seorang ulama. Ngajar beliau. Karena orang itu sudah punya ilmu, kalau gak ngajar ya percuma. Ini sudah dapat ilmunya. Nanti insya Allah kita akan disingkan bahas kitab fikih dan tasawuf. Ini sudah dapat ilmunya semuanya. Fikih ini ajarkan sama anak kita. Ajarkan sama teman kita. Ajarkan sama istri kita. Ajarkan mungkin ibu-ibu sama suami kita. Diajari. Mengajarkan ilmu dengan cara yang paling santun. Jangan ngajari seakan-akan menggurui. Jadi kalau suami ngajari sih jangan seperti menggurui. Anak ngajari bapaknya jangan seperti orang yang menggurui. Ngajar itu ada caranya juga. Nah, beliau itu pulang, intinya pulang ngajar. Pulang ngajar, muridnya banyak. Dan subhanallah, di antara salah seorang yang menjadi muridnya ternyata orang yang dulu pernah nolak beliau. Kirim surat. Muhammad, saya adalah Fulan bin Fulan, mungkin kamu sudah kenal. Pas mau jual surat mungkin yuk, kenal banget orang mau kenal. Kisah tahu nolak kok ini. Mungkin kamu sudah pernah kenal. Saya boleh enggak pengen ngaji privat sama kamu? Dulu ditolak, sekarang malah dicari. Kemudian dapat surat itu langsung tunjukin ke Pak D-nya. Pak D, ingat enggak yang pernah nolak saya? Ingat, ini suratnya, coba dibaca. Kenapa Pak D dibaca? Yang jawab surat ini harus saya. Harus saya, enggak boleh kamu yang jawab. Jawab suratnya sama Pak D. Loh, saya Pak D-nya Muhammad. Katanya Muhammad kan orang enggak tahu apa-apa. Kok kamu mau belajar sama dia? Tanda tanya gitu. Kirimkan lagi. Dijawab, loh saya benar. Dulu dia memang enggak tahu apa-apa. Tapi sekarang dia sudah jadi orang hebat. Kok sekarang dia masih berminat dengan putri saya? Silahkan pilih mau putri saya yang mana. Saya nikahkan gratis, ora usah nganggo duit lamaran. Nah ya, ditolak itu kadang-kadang ada manfaatnya ya. Orang dulu itu ditolak jadi ulama. Orang zaman sekarang cinta ditolak dukun bertindak. Orang dulu ditolak langsung jadi ulama. Kenapa? Semangat untuk membuktikan jadi dirinya. Terkenal. Ngajar itu di mana-mana. Ngajar di mana-mana. Sampai akhirnya beliau dapat tugas dari salah seorang gurunya. Dan antara gurunya Habib Muhammad ini namanya Habib Abdullah bin Husin bin Tahir. Habib Abdullah bin Husin bin Tahir itu salah seorang ulama yang cukup dikenal di Pulau Jawa karangannya. Semua yang pernah pondok pasti tahu namanya kitab Sulamut Taufik. Taufik. Tapi tahu kitabnya enggak tahu yang ngarang biasanya. Yang ngarang namanya Habib Abdullah bin Husin bin Tahir. Itu ulama yang jadi gurunya Habib Muhammad. Habib Muhammad ini waktu itu ngajar keliling di satu tempat. Satu tempat, setelah itu ngajar di sana, daerahnya beres, sudah punya murid, muridnya suruh ngajar di sana, beliau pindah ke tempat yang lain. Ngajar di sana, sudah punya murid, muridnya taruh untuk ngajar, beliau pindah ke tempat yang lainnya. Terus itu dari satu tempat ke tempat-tempat yang pindah terus. Tapi antaranya pernah ke satu daerah, di sana mau dakwah di sana, kemudian beliau bingung cari istri dulu. Itu mau nikah dengan orang setempat. Lalu itu nikah dengan orang setempat, cari perempuan yang paling solehah. Nah, itu bedanya beliau dengan kita. Kalau kita kan cari perempuan yang paling cantik. Enggak solehah enggak apa-apa, yang penting cantik sih. Solehah kan nanti bisa didandani, kan gitu biasanya. Lalu cari perempuan yang paling solehah. Kok sebenarnya dapat perempuan ya solehah, ya cantik. Namanya Hababah Alawiyah Al-Jufri. Ini yang nanti yang jadi ibunya Habib Ali Al-Habsyi Syaibul Maulid nanti ini. Itu dilamar. Dilamar siang, malam nikah. Besok pagi dibawa keluar kota untuk dakwah. Perempuan zaman sekarang ada yang siap dibegitu kan? Siap atau enggak, Mbak? Dilamar siang, enggak kenal, malamnya langsung nikah, besok paginya sudah keliling dakwah. Jadi pernikahan benar. Siang dilamar, malam nikah, besok pagi keliling dakwah. Masyarakat protes semuanya. Enggak benar, mosok nikah enggak rame-rame, kita enggak diundang, kesian perempuannya, begini begini begitu. Jadi pergosipan sosial itu dari zaman dulu sudah ada, enggak cuma sekarang. Gosip semuanya. Tapi kita lihat, beliau itu ketika nikah sama perempuan ini datang ke satu tempat, tempat itu satu tempat masih awam semuanya. Beliau ngajar yang laki-laki, yang perempuan, yang istri yang ngajar, yang ibu, ibu ngajar terus. Satu tempat ini sebagian diantaranya ada yang belum kenal Allah, bahkan nggak bisa sholat. Kemudian dapat satu minggu, ternyata yang ikut sholat berjamaah di masjid sudah banyak sampai bersekian-sekian shof. Yang perempuan yang sholat jamaah banyak, yang laki yang sholat jamaah juga bah banyak. Yang paling spektakuler diantaranya ada seorang ibu yang usianya 90 tahun. Dari mulai lahir sampai ketemu Hababah ini belum pernah sholat. Ketika itu diajari sholat, kemudian dia ngamalkan sholat, subhanallah, di usia 90 tahun meninggal waktu sholat. Ini dakwahnya prestasi apa enggak? Prestasi. Saya ini dakwah. Kemana-mana belum pernah dengar ada yang tobat, goro-goro ceramah aku enggak pernah dengar. Ada yang masuk Islam ya enggak pernah. Padahal sudah berapa tahun saya dakwah, dari pulang pondok sampai sekarang 3 tahun. Ini baru sekian hari meninggal dalam keadaan sholat. Langsung suaminya Habib Muhammad senang kirim surat ke ulama yang ngelamarkan ke orang tua, ke mertuanya, biar mertuanya enggak kecewa. Ini anakmu kan dulu saya bawa kan terkesan cepat-cepat deh. Malam nikah, pagi sudah saya ajak dakwah. Hasil dakwahnya begini. Sekian shof yang sholat di belakangnya, padahal mereka dulu gak kenal Allah. Dan ada satu ibu yang selama hidup gak pernah sholat, umur 90 tahun meninggal waktu sholat. Mertua yang terima itu senang, alhamdulillah mantuku entuk sing tenanan iki. Sekalipun gak punya BMW gak apa-apa dah. Yang penting dakwah terus orang dulu itu. Itu langsung suratnya ini dibawa ke ulama setempat. Ulama yang baca, alhamdulillah mantumu orang luar biasa. Ini surat mau saya bacakan waktu khutbah Jumat. Waktu khutbah Jumat, ulama panggil, selesai surat Jumat, jangan dimana-mana, saya membacakan sesuatu. Jumat, kamu tahu gak ada pernikahan dulu yang cepat-cepatan? Iya tahu, pernikahan gak benar itu. Kamu tahu hasil pernikahannya? Begini, subhanallah. Kau tahu pernikahannya yang merayakan bukan manusia-manusia kayak kamu. Yang merayakan malaikat yang ada di langit yang merayakan pernikahannya. Itu dakwahnya sampai seperti itu Muhammad bin Husain. Dari saking semangatnya dakwah, dia itu terkenal juga dengan baktinya sama guru luar biasa. Dia itu kan pindah ke satu tempat, kemudian ke tempat yang lain kan disuruh gurunya. Pernah waktu itu suatu kali beliau baru pergi dari suatu tempat untuk dakwah. Bagian dari tempat untuk dakwah. itu baru sampai ke rumah, di rumah ternyata sudah ada utusan gurunya. Anu, Muhammad, kamu dicari sama Abu Abdullah bin Sulaim bin Thahir. Oh, guru nyari saya. Sudah, kamu silakan istirahat, makan di sini. Saya tak nemui guru saya dulu. Baru pulang dari luar kota, langsung ditinggal keluar kota lagi. Ini. Coba istrinya orang zaman sekarang gimana? Orang genah, bar metu, ora pamit metune. Enggak ketemu istrinya. Ya, tapi zaman sekarang ya jangan niru ini dakwah. Zaman sekarang paling ya dolan nek sampai zaman sekarang. Itu datang ke sama gurunya dan ada perintah dakwah lagi. Kamu datang lagi ke dakwah ke sana. Oh ya, siap. Dan loh, ini daerahnya kering. Masyarakatnya pelit. Kamu mau enggak saya kasih sangu duit? Loh, enggak perlu. Kenapa? Yang ngasih rezeki saya di sini bakal ngasih rezeki saya di sana. Ya gurunya lihat itu, ya Allah, aku bersaksi muridku yang namanya Muhammad ini semangat dakwahnya luar biasa. Ya Allah, nanti jadikan keturunannya semuanya orang yang ahli dakwah. Subhanallah, keturunannya Habib Ali Al-Habsyi, Maulid Simtuduror, Habib Husin menjadi mufti, Habib Anis dikenal di mana-mana. Kenapa? Semua berkat orang tuanya yang rajin dakwah. Jenengan datang ke pengajian ini jangan diniati untuk kita. Mungkin berkat yang jenengan istiqomah datang ke sini, nanti anak jenengan atau mungkin cucu jenengan ada yang jadi apal Quran. Kenapa? Berkat orang tuanya dulu hadir pengajian. Bukan ada yang jadi ulama sampai kaliber internasional. Kenapa? Berkat dulu bapaknya sering datang pengajian. Jadi amal soleh kita ini akan terus manfaat bahkan sampai anak cucu kita nanti. Terus manfaat dan terus manfaat. Nah itu, bagi tempat atau tempat yang lain dakwah terus sampai pernah waktu itu disuruh berdakwah di kota Tarim. Nah, kota Tarim itu markasnya ulama. Tapi pernah ada satu masa di Tarim sepi, hampir-hampir enggak ada ulama. Maka gurunya ngasih perintah, ya sudah, kamu sekarang pergi ke kota Tarim, dakwah di sana. Datang ke sana. Itu kalau mau tahu cerita jelasnya dari kitab Al-Khobaya Fizzawaya. Itu diceritakan beliau itu dakwah di sana, ngajari orang-orang dari mulai yang kaum elitnya sampai kaum yang ada di petani-petaninya. Awam-awamnya diajari semua. Beliau itu kalau sudah malam atau pagi ngajarin orang-orang yang kaum elit, yang kantoran-kantoran kalau zaman sekarang istilahnya gitu, diajari ajari ilmu fikih, caranya sholat, caranya ngaji. Kalau sudah sore atau malam ngajari petani, siang itu siang sore malam ngajari awam ya petaninya. Itu beliau kalau mau ngajar itu bawa muridnya terus petaninya panggil, gini ya, kamu supaya enggak kehilangan penghasilan, murid saya biar yang nyawah. Kamu hari ini libur, enggak usah di sawah, tak ajari ilmu agama. Tembok muridnya nyawah semua, petani-petani diajari ilmu agama. Kemudian pindah ke sawah berikutnya, terus seperti itu. Luar biasa. Bahkan pernah suatu ketika malam beliau buat pengajian, lihat orang-orang awam enggak ada yang datang. Ternyata buat acara pesta. Ya sudah, yuk kita datang pestanya. Datang ke pestanya, kaget. Ya Allah, kamu ulama kok datang ke pestanya kami. Tidak apa-apa, kamu tiap hari nyenengkan kita. Sekarang kita mau nyenengkan kamu. Sudah, makan sepuasnya, seneng-seneng sepuas kamu. Kita akan duduk, akan menyaksikan. Itu masyarakat sudah seneng-seneng. Didatangi ulama kan seneng. Dengan buat pesta ulang tahun, Habib Novel datang seneng apa enggak? Sekalipun mau ngundang mungkin enggak tekan, ya kan? Mau ulang tahun, nekakno Habib Novel. Wah, enggak enak. Cuma ulang tahunnya datang orangnya dikit. Terus ternyata datang, gimana senangnya? Itu dia datangnya Habib Muhammad, senangnya luar biasa. Setelah masyarakat itu selesai pestanya, minta, Bib, kan sudah pesta, yuk kita sekarang ngaji yuk sampai subuh. Ini awamnya zaman dulu ini. Masya Allah ya. Itu sampai akhirnya ditarim. Sudah. Jadi beliau itu, dakwah itu masuk satu tempat, mengkader, setelah mengkader ditinggal. Nanti kadernya yang teruskan. Nah setelah itu, Beliau kemudian pergi ke Haromain, Mekah Madinah. Perintah dari gurunya, kamu pergi ke Mekah Madinah, dakwah di sana. Kurang lebih di sana selama 15 tahun di Mekah Madinah. Dakwah di sana. Beliau dikenal waktu itu yang diajari bukan cuma orang Mekah Madinah, tapi sampai yang di pinggir-pinggiran kota diajari semuanya. Sampai akhirnya beliau diangkat menjadi mufti madhab Syafi'i. Dulu Mekah masih ahlu sunnah wal jamaah ya. Gak ada orang ziarah kubur dibilang musyrik, gak ada. Itu beliau sampai jadi diangkat jadi mufti madhab Syafi'i. Kemudian muridnya banyak. Seluruh yang ada di Masjidil Haram itu banyak yang ngaji dengan beliau. Dan beliau pun meninggal pada bulan apa ini meninggalnya? Tak tahu nih bulannya. Pokoknya tahun 1281 Hijriah. Dikubur di daerah Ma'la. Daerah Ma'la. Nah, beliau di antara kitab favoritnya kitab fikih Fathul Mu'in. Itu adalah sedikit biografi daripada Habib Muhammad bin Husain. Kira-kira beliau ini sehari-harinya sibuk apa enggak? Sibuk. Tapi subhanallah masih sempat untuk ngarang kitab. Sehari-harinya sibuk loh. Subhanallah ngarang kitab. Kemudian dakwahnya beliau sukses apa enggak? Sukses. Itu berapa daerah yang sebelumnya enggak sholat jadi sholat. Sebelumnya enggak sholat tapi jadi sholat akhirnya. Sebelumnya enggak kenal Allah jadi kenal Allah. Bahkan ada yang mati dalam keadaan sholat. Lah ini loh dakwah. Ini yang namanya dakwah. Dakwah itu macam-macam jalannya. Di antaranya yang dimaksud dakwah, kita menciptakan generasi penerus orang-orang yang akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada ulama yang mengatakan nikah itu bagian daripada dakwah. Nikah itu bisa diniati sebagai bagian daripada dakwah. Nikah, kemudian punya anak, diniati anak ini nanti yang akan menyembah Allah Subhanahu wa taala, akan jadi umat kebanggaan Nabi. Dakwah namanya. Kita sudah mempersiapkan generasi yang akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya dakwah. Jadi beliau dengan kesibukannya yang luar biasa, ternyata dakwahnya pun juga luar biasa, masih sempat untuk menulis kitab. Nah, kitab ini namanya kitab Fathul Ilah. Fathul Ilah itu artinya fatah, terbukanya semua pintu kebaikan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Isi kitab ini, di awal kita banyak bahas tasawuf dan tauhid, tengah-tengahnya nanti fikih, di akhir nanti akan kita bahas ilmu tasawuf. Nanti pertama nanti ada ilmu itu harus kita ketahui. Ilmu tentang tauhidnya gimana. Kita orang gini, kita semuanya orang mukmin ya, beriman kepada Allah. Kalau ditanya Allah itu bagaimana, bisa nyebutkan sifatnya Allah enggak? Mestinya bisa. Kalau bisa, lo kok bisa gimana? Karena kita wajib menghafal sifat wajib Allah yang jumlahnya berapa? 20. Harus apa? Lo kok harus apa? Kenapa? Karena kalau gak apal itu, kita gak mungkin kenal dengan Allah. Makanya harus apal. Lah ini nanti kita akan belajar ilmu tauhidnya dulu. Tauhid ini yang benarkan akidah kita. Jangan sampai pendapat kita tentang ketuhanan itu beda. Karena yang dinamakan ahlu sunnah wal jamaah, itu urusannya bukan sama sekedar tahlil, ziarah, maulid. Sholat bukan cuma sekedar itu. Tapi ahlu sunnah wal jamaah bukan hanya amalan, tapi juga i'tiqad dan keyakinan. Lah keyakinan ahlu sunnah wal jamaah itu nanti kita pelajari di kitab ini. Contoh ada orang tahlil ya tahlil, maulid ya maulid, yasinan istiqomah. Tapi dia belajarnya nganggep Allah itu ternyata punya kaki. Ini ahlu sunnah wal jamaah atau bukan? Amalannya iya, tapi kalau keyakinannya salah. Maka di sini pentingnya ilmu Akidah. Kenapa? Setiap ilmu yang menyebabkan kita semakin kenal dengan Allah, berarti semakin naik derajat kita dan semakin tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini khutbatul kitab, ini khutbah kitabnya. Beliau memulai dengan bacaan hamdalah, kemudian selawat dengan selawat yang indah. Mungkin akan kita baca di sini. Sudah terangkan semuanya, rampungnya jam 9:30 nanti. Kemudian setelah beliau memulai mukadimahnya, beliau mencantumkan satu hadis, dan ini hadis yang paling populer. Rata-rata semua kitab diawali dengan hadis ini, yaitu hadis riwayat Sayyidina Umar bin Khattab. Bahasanya Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat, amal itu tergantung daripada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang mendapatkan manawa, apa-apa yang dia niatkan. Ingat ya, orang itu dapatnya manawa, apa-apa yang dia niatkan, bukan mafa'al, bukan apa yang dia perbuat, atau mabana, bukan apa yang dia bangun, atau ma'alam, bukan apa yang dia ajarkan, atau bukan apa yang dia pelajari. Tapi orang itu dapat pahala sesuai dengan niat. Sholat gak dapat pahala, ada gak? Ada. Sedekah gak dapat pahala, ada gak? Ada. Ngaji gak dapat pahala, ada gak? Ada. Kenapa? Kalau niatnya gak beres, gak dapat pahala. Makanya beliau di mukaddimah kitabnya langsung mencantumkan hadis, innamal a'malu binniyat. Hanya saja amal itu tergantung daripada niat, dan orang mendapatkan bagian sesuai dengan kadar yang diniatkan. Amalannya kecil, niatnya gede, dapat pahalanya gede. Kayaknya orang-orang dulu itu ngajari anaknya niat seperti mereka mengajarkan anaknya untuk membaca surat Al-Fatihah. Ngajari anak membaca surat Al-Fatihah itu gimana? Diulang-ulang ya, baca, belum bisa, diulangi lagi, baca gitu. Dulu orang dulu ngajari niat juga gitu. Mau kemana? Mau ke masjid. Niatnya ke masjid apa? Mau sholat, cuma sholat. Mau itikaf, cuma itikaf. Terus diajari niat. Mau mana sekolah? Niatnya sekolah apa? Diajari niat terus. Ku mau ketemu ulama, diajari niatnya ketemu ulama gimana? Terus diajari niat. Barusan malam minggu itu ada khol di Pasuruan, hal daripada abahnya Ustaz Taufik bin Abdul Qadir As-Sagaf. Ayahnya Habib Abdul Qadir bin Husain As-Sagaf itu karena sudah pergi. Sudah pergi, sudah keluar rumah, itu karena terus balik lagi ke rumahnya. Kenapa? Ternyata waktu keluar rumah lupa ndak niat. Sudah pergi, balik. Memasuk kamar mandi, sudah dikunci, keluar lagi. Kenapa? Masuk kamar mandinya lupa gak niat, gak baca doa. Jadi orang-orang dulu tuh pentingnya sama urusan niat luar biasa. Dulu tuh kalau ada orang membangun masjid, dites dulu. Kamu bangun masjid ya? Ya. Kalau masjid ini dikenal yang bangun si Fulan, mau gak? Wah ya gak mau, jangan bangun, gak ikhlas berarti, gak usah bangun. Teman sekarang kalau orang begitu kan enggak ada yang bangun. Tapi sekarang sudah bangun-bangun dulu, yang penting selanjutnya diusahakan supaya hatinya bisa ikhlas. Nah, ini diawali kitab ini dengan hadis innamal a'malu binniyat. Kemudian setelah itu diterangkan. Kitab ini kitab ringkasan. Ringkasan ada bab inti Islam, inti iman. Mayoritas daripada kitab Fathur Rahman, Muhtasar Bafadol, dan Sulamut Taufik. Diberi nama kitab ini dengan nama kitab Fathul Ilah, yang artinya terbukanya pintu kebaikan dari Allah. Bima yajibu alal abdi limaulah, intinya adalah mempelajari apa-apa yang wajib diketahui seorang hamba untuk urusan Tuhannya. Min tawhidihi, urusan tauhid, akidah. Wajibatis sholah, kewajiban-kewajiban urusan sholat. Wajumlatin min ma'ani taqwallah, dan urusan makna takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waduh, kemudian beliau juga dari sini, di kitab ini beliau terakhir memberikan kesaksian. Kesaksiannya ini luar biasa. Dan kesaksian ini insya Allah dibaca di sekolah di Ponegoro setiap paginya. Di antaranya, wa ba'du fa inna walhamdulillah qad radina billahi rabba. Pertama, ya Allah, sesungguhnya kami bersyukur kepadamu dan kita sudah ridha engkau sebagai Tuhan kami, ya Allah. Bil islami dina, kita ridha Islam jadi agama kami. Bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula, kita ridha Nabi Muhammad jadi nabi dan rasul kami. Bil Qur'ani imama, kita ridha Al-Qur'ani sebagai imam kami. Bil Ka'bati qiblata, kita ridha Ka'bah sebagai kiblat kami. Wabil mu'minina ikhwana, kita ridha orang mukmin jadi saudara kami. Semua orang mukmin ya, alirannya apapun juga, partainya apapun juga, tetap saudara kita. Watabarokna min kulli dinin yukhalifu dinil Islam, dan kita berlepas diri dari semua agama yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Wa amanna bi kulli kitabin anzalahullah, kita beriman dengan semua kitab yang diturunkan oleh Allah. Bi malaikatillah, dengan malaikatnya Allah, dengan para rasul, dengan takdir dan dengan hari akhir, dan semua yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala dzalika nahya, keyakinan ini akan kita bawa selama kita hidup. Wa alaihi namut, sampai kita mati. Wa alaihi nub'atsu insyaallah taala minal aminin, dan sampai kita dibangkitkan oleh Allah sebagai statusnya orang-orang yang aman. Alladzina la khaufun alaihim walahum yahzanun, yang orang-orang yang tidak merasakan ketakutan ataupun merasakan kesedihan. Nah, ini mukadimah daripada kitab dan biografi Habib Muhammad bin Husain Lafsyi. Hadirin yang dimuliakan Allah, satu ilmu baru yang saya terima. Jadi kemarin saya menghadiri acara hall sampaikan oleh Al-Imam Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Beliau mengatakan gini, ada sebagian kalangan itu nanya, dan nanyanya dengan sedikit pertanyaan yang menusuk. Kenapa sih kok ahlul baitnya Nabi, keluarga Nabi, kok sedikit karyanya? Gak ada karyanya malahan. Katanya sibuk urusan politik. Coba lihat, yang ngarang kitab Sahih Bukhari, Imam Bukhari, bukan keluarga Nabi. Yang mengarang Sahih Muslim, bukan keluarga Nabi. Kok keluarga Nabi kok sedikit karangannya? Nah, dijawab sama beliau begini. Pertanyaan ini pernah dilontarkan serupa kepada Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Waktu itu Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ditanya, Habib, kamu ini hebat, karangan kitabnya banyak, syairnya banyak, kamu punya ratib, kamu punya wirdul latif, kamu punya itu semuanya. Tapi gurumu Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas gak punya karangan itu semuanya. Berarti kamu itu lebih hebat. Dijawab sama beliau, ana min mu'allafatih, aku adalah karangan hasil karya guruku. Berarti yang namanya orang berkarya, namanya bahasa Arabnya ta'lif, dan namanya ta'liful kutub, ada yang karangannya berupa kitab-kitab. Ada lagi ta'liful qulub, karangannya berupa urusan hati. Ada lagi ta'liful rijal, karangannya berupa generasi yang lebih baik. Kata beliau, ahlul bait Nabi Muhammad SAW itu mereka kok sedikit karangannya. Kenapa? Karena mereka sibuk untuk urusan hati, mendamaikan hatinya umat manusia dan mencetak generasi yang lebih baik. Makanya empat imam madhab itu muridnya keluarga Nabi semuanya. Yang menyebarkan dakwah Islam ke Afrika ditelusuri, oh ternyata keluarga Nabi, keturunan daripada Sayyidina Hasan. Yang menyebarkan Islam ke Spanyol, oh keluarga Nabi, keturunan dari Sayyidina Hasan juga. Yang menyebarkan Islam ke Asia Tenggara, Malaysia, khususnya Nusantara ini, juga keluarga Nabi, yaitu para wali Songo, keturunan daripada Sayyidina Husain. Jadi kalau tanya, karangannya Ahlul Bait Nabi apa? Lah seluruh dunia ini yang Islam itu semua adalah hasil karya dari keluarga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karangannya itu. Ini bukan sibuk urusan politik, ngawur itu yang ngomong. Sibuk mereka sibuk. Coba bayangkan datang ke Jawa atau datang ke Malaka. Itu kan Malaka dulu kan baru Jawa ya. Datang ke India, ke Malaka, ke Jawa. Itu semuanya mereka meninggalkan istrinya. Dan enggak tahu bakal kembali atau enggak, tapi istrinya ditinggal, kemudian datang ke sana dakwah semuanya. Loh, anu coba. Masuk keluarga apa yang dakwah itu masuk Wali Songo berasal dari Yaman. Wali Songo itu bukan dari Yaman. Loh, kalau Wali Songo bukan dari Yaman, maka mazhab kita enggak mungkin mazhab Syafi'i. Wali Songo dari India, enggak mungkin di India itu mayoritas mazhabnya Imam Abu Hanifah. Tapi kalau kita mazhabnya Imam Syafi'i. Wali Songo dari Cina lebih enggak masuk akal lagi. Kita dari kecil sudah fasih ngomong Arab. Ngomong Allah bisa enggak? Bisa kan? Sebagian orang, orang maaf yang Chinese ngomong Allah fasih enggak? Enggak, jenengan kok fasih? Kenapa? Karena dari ayah-ayah kita dulu belajarnya dengan orang Arab. Kok enggak India? Orang India itu kalau adzan asyhadu alla ilaha illallah. Ngomong Allah tuh Allah ngomongnya. Dan ini jadi satu bukti. Makanya ini termasuk Imam Mahdud Hussein, salah satu ulama yang dia menciptakan generasi yang luar biasa, juga menciptakan kitab yang luar biasa. Beliau statusnya sebagai seorang mufti yang hebat, yang ilmunya dahsyat, tapi yang beliau ngarang kitab, kitab yang dasar. Kenapa? Karena memang nanti orang awam itu butuh perhatian lebih banyak dibanding orang khusus. Beliau ngarang kitab dasar banget nanti kitabnya. Syaratnya sholat, rukunya sholat. Nanti fikih beliau, nanti fikihnya indah. Gak kayak kitab fikih yang lainnya. Dimulai dari bab sholat dulu. Sholat itu hukumnya wajib. Terangkan wajibannya sholat. Setelah itu syaratnya sholat harus suci daripada dua hadas. Loh, hadas kecil itu apa? Hadas besar itu apa? Hadas kecil yang menyebabkan wudu, nanti terangkan wudu. Hadas besar yang menyebabkan mandi, nanti diterangkan mandi besar. Nanti terangkan tentang tayamum. Syaratnya sholat harus bersih daripada najis. Nanti terangkan cara najis itu ada berapa pembagiannya. Cara membersihkan najis itu gimana. Terus sebelumnya kita kan sudah pernah kita bahas di kursus persolatannya. Itu sudah pernah kita bahas. Tapi gak ada salahnya akan kita ulang lagi. Insya Allah nanti kita ngaji beneran. Tapi juga insya Allah setiap saya ngaji nanti insyaallah akan saya baca dulu. Tadi pun juga sudah saya baca dulu, saya baca lagi. Saya cari-cari referensi biografi-biografinya beliau. Besok nanti kita akan sudah masuk ke fase pembahasan berikutnya. Tentang bab nasihat, sudah ada juga tentang bab ilmu. Luar biasa nanti tentang bab ilmu. Nanti juga selanjutnya bab-bab berikutnya. Nanti setelah pertengahan, baru masuk ke ilmu fikih. Nah, masuk ke ilmu fikih, nanti asik bacanya. Nanti kata bab novel juga ada sesi tanya-jawab. Tapi pertanyaan jangan keluar dari tema. Pertanyaan boleh keluar dari tema setelah selesai streamingnya dimatikan, mati si akhiri. Kalau yang mau nanya secara umum keluar dari tema, insya Allah dipersilahkan. Sejauh ini sudah cukup jelas. Ada pertanyaan yang berhubungan dengan tema mungkin? Ada? Yang mau nanya? Mas-mas, mbak-mbak, bapak-bapak, ibu-ibu. Cukup jelas ya, karena ini kan tadi kan cuma cerita, enggak ada yang dipertanyakan mestinya ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Wa'alaikum futuhal aribin wa faqina wa iyyakum fiddin wa alimna wa iyyakum mutawil. Wa dinna ikum la sawa isabil rabbana atina fiddunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Bismillahir Al-Fatihah. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله تدما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه.